ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدك الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua hadir di dalam masjid ini dalam rangka melakukan suatu ibadah yang merupakan afdal ibadat, dari ibadah yang paling afdal, yaitu menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu hal yang kita sangat harapkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh para malaikat. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di depan para malaikatnya. Dan ini salah satu keutamaan dari sekian banyak keutamaan dalam menuntut ilmu. Karena itu, kesempatan seperti ini, apalagi seorang muslim mendengarkan kalimat-kalimat dari ulama ahli sunnah wal jamaah, adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Ya, dan tentunya saya di majelis ini hanya sekedar penggembira saja. Ya. Maka ini adalah hal yang kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan judul tausiah untuk malam ini adalah asbab salahil ummah. Adalah sebab-sebab kebaikan ummah. Membahas tentang sebab-sebab kebaikan umat pada hari-hari ini secara khusus adalah suatu hal yang sangat penting. Dan tentunya setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk mengetahui apa-apa yang menyebabkan dirinya bisa menjadi baik, berarti dalam kehidupannya di dunia dan kelak di kemudian hari ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari-hari ini, satu hal yang tidak luput dari pandangan kita semua kadang kita membacanya, kadang kita mendengarkannya, dan kadang kita menyaksikannya. Berbagai musibah dan malapetaka yang melanda negeri kita ini. Kadang berupa banjir, kadang tsunami, gempa, gunung merapi. Hal-hal yang harusnya setiap muslim dan muslimah yang mengerti agamanya, hendaknya dia terjaga dan tersadar. Kemudian melakukan langkah-langkah bagaimana ia menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan umatnya dari hal ini. Karena itu, di dalam agama kita telah diterangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan umat dan apa-apa yang menyebabkan umat itu menjadi baik. Iya. Dan ini adalah suatu hal yang maklum dan dijelaskan dalam nusus Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, sebelum menguraikan hal ini, saya ingin mengingatkan beberapa sebab yang merupakan penyebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab yang pertama, bahwa turunnya musibah dan malapetaka itu karena perbuatan kita sendiri, akibat dari ulah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal ini dalam beberapa ayat. Bahar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Ma asabaka min musibah fa min nafsik. Apa yang menimpa engkau dari musibah, maka itu datangnya dari diri engkau sendiri. Dan ketika para sahabat di perang Uhud tertimpa kekalahan, mereka bertanya, kenapa kita bisa kalah seperti ini? Maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, awalamma asabatkum musibah, waqad asabatum mitlaiha qultum anna hadha, qul huwa min indi anfusikum. Apa kata kalian ditimpa oleh musibah, dan sebelumnya kalian telah mendapatkan dua kali seperti itu. Tatkala kalian ditimpa oleh musibah, kalian bertanya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Maka Allah menegaskan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bahwa itu datangnya dari diri-diri kalian sendiri. Dan Allah maha merahmati hamba. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni kita. Wa ma asabakum min musibah, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا أَنْ كَثِيرٌ. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah sangat banyak memaafkan kalian. Andai kata setiap dosa yang kita lakukan, Allah menghukum dan menghisab kita karenanya, tidak ada lagi yang tersisa di atas muka bumi. لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, atau andai kata Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa manusia karena kezaliman yang mereka lakukan, niscaya tidak ada lagi yang tersisa di atas muka bumi. Akan tetapi hal tersebut diakhirkan pada waktu yang tertentu. Apabila telah datang waktunya, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dikedepankan. Dan di ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرْكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Andai kata Allah menghukum manusia pada setiap perbuatan yang dia lakukan, setiap kesalahan yang dia lakukan, niscaya tidak ada lagi manusia yang tersisa di atas punggung bumi ini. Akan tetapi Allah mengakhirkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Apabila telah datang waktunya, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh para hamba. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan betapa besar rahmatnya kepada hamba. Wa rabbukal ghafurur rahmah. Law yu'akhidhukum bima kasabu la'ajjala lakum al'adab, bal lahum maw'idun lam yajidu min dunihi maw'ila. Dan Rabb kalian adalah Maha Pengampun dan Maha Merahmati. Andai kata Allah menyiksa kalian dari setiap perbuatan yang kalian lakukan, maka akan disegerakan siksaan itu untuk kalian. Namun siksaan itu diakhirkan pada suatu ketentuan yang kalian tidak akan bisa terlepas darinya. Maka ini sebagian dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa turunnya musibah dan malapetaka itu karena perbuatan tangan-tangan kita sendiri. Kemudian sebab yang kedua, di antara sebab turunnya musibah dan malapetaka adalah berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berpaling darinya, apakah bentuknya keberpalingan secara keseluruhan maupun sebagian? Karena itu di dalam Al-Quran dikatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling, فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah membuat perumpamaan sebuah negeri. Negeri ini tadinya adalah negeri yang aman, lagi sentosa. Rezekinya datang berlimpah ruah dari berbagai penjuru. Apa yang mereka lakukan? Mereka kufur dari nikmat Allah. Mereka berpaling dari agama Allah. Maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Diibaratkan pakaian sebab kelaparan dan ketakutan yang meliputi mereka dari berbagai penjuru. Ini karena perbuatan mereka sendiri. Dan diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah khusus, surah Saba. Bagaimana kisah kaum Saba? لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ أَنْ يَمِينٍ وَشِمَانٍ قُلُوا مِنْ رِزْكِ رَبِّكُمْ وَشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ وَبَدَّلْنَاكُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Sungguhnya pada negeri Saba itu ada tanda kebesaran Allah pada tempat tinggal mereka. Mereka dihimpit oleh dua kubun di kanan dan di kirinya. Luar biasa rezeki yang diberikan kepada mereka. Allah memerintah kepada mereka, makanlah dari rezeki Rabb kalian. Tapi ingat, bersyukurlah kalian kepadanya. Sebab Rabb kalian, negeri kalian adalah negeri yang baik. Dan Rabb kalian maha mengampuni kalian. Apa yang mereka lakukan? Mereka berpaling. Maka perhatikan akibat orang yang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menyatakan, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ. Maka kami pun mengirim untuk mereka sailal arim, banjir yang sangat besar, sangat dahsyat. Dan dua kubun mereka diganti dengan dua kubun yang sangat jelek yang disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan tadi. Iya. Maka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah ini merupakan salah satu sebab turunnya musibah dan malapetaka. Kemudian yang ketiga, dari sebab turunnya musibah dan malapetaka adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Dia ini menyebabkan umat-umat sebelum kita penuh dengan kesengsaraan. Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisaani Daawud wa 'Iisa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kaanu ya'tadun. Kaanu laa yatanaahawna 'an munkarin fa'alu. Labi'sa maa kaanu yaf'alun." Sungguhnya telah dilaknat bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israil. Laknatnya melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Bagaimana bentuk pelampauan batas yang mereka lakukan? Allah menjelaskan mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Dan sungguh perbuatan ini adalah suatu yang sangat jelek. Dan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu baina dhahranayhim bil ma'asi wa hum qadirun ala an yughayyiruha thumma la yughayyiruha illa yushaqu ay ummahum Allah bi 'iqabin min." Tidak ada satu kaum pun yang diperbuat di depan mereka dengan berbagai maksiat, mereka mampu untuk merubahnya, tapi mereka tidak melakukannya. Maka dikhawatirkan kalau Allah menurunkan musibah, semuanya akan tertimpa oleh musibah tersebut. Iya. Karena itu, di antara hal yang sangat penting dalam kehidupan ini, bagi seorang mukmin adalah menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Iya. Kemudian di antara sebab turunnya musibah dan malapetaka adalah hilangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu kadang dengan hati, kadang dengan lisan, dan kadang dengan anggota tubuh, sebagaimana yang diuraikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Syukur dengan lisan yang memuji Allah terhadap segala nikmat yang didapatkan. Dengan hatinya, ia beriman kepada Allah dan membesarkan Allah akan segala nikmat yang didapatkan. Dengan anggota tubuhnya, dia menggunakan nikmat tersebut dalam apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna syukur. Dan siapa yang berpaling dari mana kesyukuran ini? Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi lasyadid." Dan ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, niscaya saya akan menambah untuk kalian. Dan andai kata kalian kufur, sungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Maka, ini beberapa sebab turunnya musibah secara global. Dan harusnya setiap muslim mengetahui kaidah umum di kalangan para ulama. Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan istighfar. Iya. Kemudian melihat kepada hal-hal yang harusnya ditempuh oleh seorang muslim di dalam memperbaiki keadaannya, mengangkat musibah ini, memperbaiki umat, ia melihat bagaimana tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan tentang hal tersebut, menerangkan tentang sebab-sebab yang merupakan kebaikan umat. Dan tentunya sebab-sebab tersebut sangatlah banyak. Dan di pertemuan ringkas ini saya akan menyebutkan beberapa sebab yang sangat penting. Sebab yang pertama, dari sebab kebaikan umat adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ibadah adalah suatu penamaan yang mencakup segala perkara yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Apa saja yang dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Kita diperintah untuk berdoa Wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Rabb kalian berdoalah kepadaku. Kita diperintah berdoa. Maka Allah mencintai doa ini karena diperintah. Maka ini adalah ibadah. Demikian makna ibadah. Dan asyirk, kesyirikan adalah ia membuat atau ia mempersekutukan selain Allah bersama Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Ini kesyirikan. Ibadah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid, tempat-tempat sujud atau masjid bermakna ibadah itu sendiri, semuanya hanya milik Allah. Jangan kalian beribadah kecuali, jangan kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah. Ibadah khusus hanya untuk Allah. Karena itu siapa yang memalingkan ibadah walaupun sedikit kepada selain Allah, maka dia telah menggugurkan makna ibadahnya dan dia telah melakukan syirik akbar yang mengeluarkannya dari keislaman. Dan menyuruh umat kepada tauhid supaya mereka beribadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini adalah sebab yang paling utama yang merupakan kebaikan kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Sepanjang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya. Tapi kadang terjadi kesyirikan di tengah-tengah mereka, maka ini adalah sebab kehinaan, penderitaan, dan sebab turunnya musibah dan malapetaka terhadap umat. Ya. Karena itu kita diperintah untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah, tidak ada syarikat baginya. Demikianlah saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Dakwah para nabi dan para rasul adalah menyuruh umatnya supaya beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala yang disembah selain dari Allah. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa jitanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ini isinya apa? Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Segala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah setiap nabi dan setiap rasul yang diutus di muka bumi. Dan demikian pula nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh kehidupannya adalah dakwah kepada tauhid. Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya seluruhnya berkaitan dengan tauhid. Dari awal ayat sampai akhirnya semuanya berkaitan dengan tauhid. Apakah itu berkaitan dengan asal tauhid, pokok tauhid yang merupakan syarat syahnya tauhid seseorang, atau hal yang berkaitan dengan mustahabbat, hal-hal yang disunnahkan dalam tauhid, atau wajibat, hal-hal yang merupakan wajib padanya menyempurnakan tauhidnya, atau hal-hal yang bertentangan dengan tauhid itu berupa kesyirikan, dosa yang kadang mengurangi tauhid seseorang. Dan kadang di dalam Al-Quran disebutkan pahala bagi ahli tauhid dan balasan terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini seluruh isi Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal dakwah beliau adalah kepada tauhid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa awal kali yang beliau serukan, yang beliau dakwakan kepada kaumnya, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Karena kalimat inilah beliau dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Iya. Karena memperjuangkan kalimat ini, beliau harus menanggung berbagai derita. Namun akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan para rasulnya. Dan di akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seruan kepada tauhid. Di antara kalimat beliau dalam hadis yang mutawatir, salah satunya dihikayatkan oleh Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Karena itu, setiap sunni salafi hendaknya paham apa makna tauhid hakikatnya. Apa-apa yang wajib dia lakukan dalam tauhidnya dan penyempurnanya. Dan dia harus paham makna kesyirikan. Dan segala bentuk-bentuknya. Iya. Sebab kadang ada bentuk kesyirikan yang sebagian orang tidak memahaminya. Bahwa ini adalah bentuk dari kesyirikan. Iya. Contoh misalnya, yang laris di kalangan orang-orang yang merukyah. Kadang ada jin yang berkata, saya bisa kamu bunuh kalau kamu menyembelih saya dengan mushaf. Mushaf Al-Quran dipakai untuk menyembelih jin. Maksudnya digosokkan di lehernya, maka dia akan mati. Ya, saya menyembelihnya pakai mushaf. Dilakukan oleh mereka. Kelihatannya setelah itu ya, nampak seperti orang yang habis disembelih mati gitu. Nah, dan ini termasuk orang yang dangkal dalam pemahaman tauhid. Sebab kaidah di kalangan para ulama meyakini sebuah sebab bahwa sebab ini bermanfaat padahal Allah tidak menjadikan padanya manfaat, itu adalah syirik asghar. Ini kaidah umum dalam tauhid. Tamimah, kalau diyakini tamimah ini menjadi sebab dia mendapat kebaikan, tertolaknya bahaya, ini adalah syirik asghar. Tapi kalau diyakini tamimah ini, jimat-jimat ini mendatangkan bahaya, menolak, mendatangkan manfaat, menolak bahaya, diyakini bendanya yang mendatangkan, ini syirik asghar. Tapi kalau diyakini sebagai sebab, itu adalah syirik asghar. Iya. Demikian dalam kaidatul asbab. Apa hubungannya antara mushaf dengan jin? Dan tidak pernah disebutkan sebab akibat dalam hal tersebut. Nah, ini termasuk hal yang agak detail dan kadang banyak dari kaum muslimin yang tidak memahaminya. Subhanallah, di sebagian tempat, ya, di Saudi Arabia, biasa di sebagian masyarakat, padahal negeri ini dikenal sebagai negeri tauhid. Ya, sebagian masyarakat apabila mereka menemukan serigala, diambil kulitnya. Diambil kulitnya. Kulit ini katanya apabila disimpan di rumah, maka jin tidak akan masuk. Atau bisa apabila ada yang kesurupan, dipukulkan dengan kulit ini, maka jinnya akan kabur. Dan meyakini hal tersebut sebagai sebab, ini adalah syirik asghar. Itu kaidah. Karena itu, Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau ditanya tentang hal ini. Beliau katakan, hada minal khurafat wal khuzabalat. Itu dari bentuk khurafat. Iya. Inilah yang kita harapkan di sini, kita mengambil faedah bahwa mempelajari tauhid itu adalah hal yang sangat penting sekali. Tidakkah kita melihat di bumi kita ini penuh dengan berhala? Tidakkah kita melihat berbagai bentuk kesyirikan? Di manakah jiwa orang-orang yang bertauhid? Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan dirinya berlepas diri dari segala sesuatu selain dari Allah. Iya. Bukan hanya semangat yang kita butuhkan, tapi butuh yang dibutuhkan pada seorang muslim dan muslimah, dia harus kuat dengan senjatanya, dengan tauhid yang dia miliki. Dia mempunyai ilmu di belakang hal tersebut agar supaya kehidupannya menjadi kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, kapan terjadi kesyirikan di muka bumi, ini adalah sebab kehinaan, kesengsaraan, dan hilangnya keamanan di tengah umat. Nabi Ibrahim alaihi salam, awal kali beliau masuk ke Mekah untuk merintis Mekah, doa beliau, Rabbi ja'al hadal balada amina. Rabbi ja'al hada baladan amina. Wahai Rabbku, jadikan negeri ini sebagai negeri yang tentram, sebagai negeri yang aman. Ini awal kali beliau merintis Mekah. Kemudian setelah itu beliau diperintah keluar dari Mekah. Beliau tinggalkan istrinya di Mekah. Kemudian beliau kembali. Beliau tinggalkan anak dan istrinya di Mekah. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali dengan perintah Allah. Kembali Nabi Ibrahim mengulangi doanya. Rabbi ja'al hadzal balada amida wajnubni wa bani an na'budu al asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa sebagai konsekuensi dari keamanan itu. Wahai Rabbku, jauhkanlah saya dan keturunanku dari menyembah berhala. Sungguhnya berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Beliau sangat sadar bahwa adanya kesyirikan di muka bumi ini adalah sebab musibah dan malapetaka di tengah umat dan akan menghilangkan keamanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Innahu may yushrik billah fakannama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayr aw tahwidhu ar-rihu fi makanin sahih." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Ya. Apa yang dia dapatkan? Pasti binasa. Karena itulah setiap pelaku kesyirikan akhirnya pasti akan mendapatkan kebinasaan. Dan adanya kesyirikan di muka bumi, kekufuran, ini akan mengakibatkan alam semesta murka karenanya. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Mereka berkata, Allah mengambil anak. Perkataan kekufuran. Iya. Dan menurut pendapat sebagian para ulama, kufur sama dengan syirik. Iya. Mereka berkata bahwa Allah punya anak. Allah menyatakan, sungguh kalian telah berucap suatu kalimat yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah karenanya. Hampir saja langit pecah karenanya. Hampir bumi terbelah. Dan hampir gunung runtuh karena mendengar kalimat tersebut. Perhatikan. Alam semesta, keadaannya seperti ini. Tatkala ada kesyirikan di muka bumi. Karena itu langkah yang harus kita tempuh dalam hal ini. Seorang muslim hendaknya memperkuat tauhidnya. Memperbaiki dirinya di atas tauhid. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian dia perbaiki keluarganya. Dia perbaiki masyarakatnya. Dan dia perbaiki umatnya. Tauhid adalah ciri kebaikan seorang hamba. Dengan inilah ia dimuliakan di dunia dan di akhirat. Iya. Kapan dia berbuat kesyirikan, maka pasti kebinasaan yang dia akan tuai. Maka ini sebab yang pertama dari sebab kebaikan umat. Yaitu dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian sebab yang kedua. Dari sebab kebaikan umat adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah. Berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan kalian mengikuti selain dari itu dari siapa-siapa yang dianggap wali. Sungguhnya sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara balaghan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati." Saya meninggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Apa dua perkara ini? Kitab Allah dan sunnahku. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Dan petunjuk Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang mengikuti petunjukku. Maka dia tidak akan tersesat. Dan tidak akan sengsara. jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi. Bagi siapa yang berpegang terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia tidak akan sengsara. Sebaliknya siapa yang berpaling dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang sangat pedih. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasa'i dan lain-lainnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waj'ilad dallatu was-saghar liman khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisih perintahku. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil-'ayn wa akhadhtum adnab al-baqar wa radithum biz-zara wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-'ayn, salah satu bentuk jual beli yang diharamkan di dalam syariat, dan kalian telah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Ya, maksudnya peternakan dan pertanian yang melalaikannya dari agama. Adapun peternakan dan pertanian itu sendiri, ya, dia adalah perkara yang boleh. Tapi yang dicela di sini, siapa yang dilalaikan oleh dua hal ini dari agamanya. Kemudian kalian telah meninggalkan jihad fi sabilillah. Apabila kalian telah tertimpa oleh empat penyakit ini, Allah menyatakan, "Sallallahu alaikum dhullan." Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. Perhatikan, akan ditimpakan kepada mereka sebuah kehinaan. Bagaimana kehinaannya? Diterangkan dalam hadis Thauban, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan, "Yushaku al-umam. Yushaku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalata fi qas'atiha al-ma'idah." Dikhawatirkan umat-umat nanti itu akan memperebutkan kalian sebagaimana memperebutkan makanan di atas meja. Farhal bertanya, "Ya Rasulullah, amkillatin nahnu yawma'id? Apakah kami waktu itu sedikit?" Kata beliau, "La, tidak. Bahkan, bal antum yawma'idin kathir." Bahkan kalian waktu itu sangatlah banyak. Iya. Bahkan kalian waktu itu sangatlah banyak. Kemudian Nabi menerangkan, akan tetapi kalian ditimpa oleh penyakit al-wahan. Ditanyakan, "Ya Rasulullah, apa itu al-wahan?" Kata beliau, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan takut mati. Jual beli syariah, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, ini cinta dunia. Meninggalkan jihad, takut mati. Ya. Maknanya sama. Dan disebutkan bagaimana kehinaan umat. Perhatikan hadis yang sangat mulia ini. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang telah menyaksikan kepedihan dan kesedihan umat. Ia banyak yang sadar. Menyaksikan fenomena umat. Di mana-mana mereka tertindas. Dihinakan. Kami sedih melihat umat kita. Kami menyayangkan hal tersebut terjadi. Nah, dan setiap muslim bersedih akan hal tersebut. Apakah kesedihan ini cukup? Dengan melinangkan air mata tanpa ada penyelesaian? Apakah kesedihan ini harus dilakukan dengan cara menumpahkan darah kaum muslimin, melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan mafsadat yang lebih besar? Ya. Saya ingin merubah keadaan umat dengan cara pertumpahan darah, yang lainnya dengan cara bertikus-tikusan di panggung politik. Dan yang lainnya dengan cara negara bawah tanah. Yang lainnya dengan cara ini, cara itu. Mereka lupa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Apabila kalian telah tertimpa oleh penyakit tersebut, Rasulullah menyatakan, "Sallallahu alaikum dullan." Sungguh Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. "La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Tidak akan diangkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kembali kepada agama adalah dengan mempelajarinya. Mempelajarinya adalah dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Kembali kepada agama. Ini adalah sebab kemuliaan dan kejayaan umat. Demi Allah, musuh-musuh Islam tidak takut kepada umat Islam dengan jumlah mereka yang banyak. Tapi mereka takut. Tatkala umat Islam kembali mempelajari agamanya. Sebab sedikit di antara mereka mempelajari agamanya, yang paham agamanya, sungguh mereka akan memberikan kebaikan bagi umatnya. Iya. Dan inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh agama, khususnya di hari-hari ini, ingin menjauhkan manusia dari pengikut kebenaran, menjauhkan manusia dari ahli sunnah wal jamaah, memberikan tuduhan-tuduhan kepada mereka dengan tuduhan yang jelek, nama-nama yang ahli sunnah lepas darinya. Iya. Hendaknya setiap muslim sadar akan hal ini. Kemudian di antara sebab kebaikan umat adalah dengan menyibukkan diri dengan ilmu syar'i. Menyibukkan diri dengan ilmu syariat. Mempelajari ilmu agama. Sebab ilmu atau agama kita dibangun di atas dasar ilmu. Dibangun di atas dasar wahyu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu. Agama kita telah sempurna. Tidak ada satu masalah pun kecuali diterangkan di dalam agama. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Kami telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas segala sesuatu. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Kitab. Semuanya disebutkan. Secara langsung maupun tidak langsung. Tersurat maupun tersirat. Disinggung dalam Al-Quran. Karena kesempurnaan agama. Rasulullah SAW. Atau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alikum ni'mati. Wa raditu lakum al-Islam adina. Pada hari ini. Telah kesempurnakan agama kalian. Dan telah kecukupkan nikmat ku atas kalian. Dan setelah riba Islam sebagai agama kalian. Segala kebaikan dan segala kejelekan diterangkan kepada kita. Tanpa terkecuali. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Innahu lam yakun nabiyun qabli. Illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu. Ala khairi ma ya'alamuhu lahum. Wa yundirahum syarra ma ya'alamuhu lahum. Sungguhnya tidak seorang nabi pun sebelumku. Kecuali wajib atas nabi tersebut. Menjelaskan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut. Untuk menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Maka inilah agama kita. Jalan yang baik semuanya jelas dan terang. Jalan yang jelek juga jelas dan terang. Karena kejelasan agama ini nabi menyatakan. Dalam hadis Irbad bin Sariyah. Dan juga di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Asim dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad taraktukum 'ala al-bayda, lailaha ka nahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh saya telah meninggalkan kalian di atas suatu yang sangat putih. Suatu yang sangat jelas dan terang. Saking jelasnya malamnya sama dengan siangnya, tidak ada perbedaan. Tidak ada yang menyimpang dari jalan ini kecuali dia akan binasa. Karena itu umat ini apabila mereka ingin baik, maka ikutilah jalan yang lurus, pelajari agamanya, berilmulah tentang agama. Iya. Dan ilmu agama itu bagi setiap muslim ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya mustahabat. Sifatnya sunnah. Yang wajib adalah apa-apa yang hendaknya dia pelajari untuk mengangkat kewajibannya. Dia harus tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Dia harus tahu bagaimana cara menghindarkan dirinya dari kesyirikan. Dia harus tahu bagaimana cara sholat dengan benar. Dia harus tahu bagaimana cara berpuasa dengan benar. Apabila dia punya kemampuan untuk haji, dia harus tahu bagaimana cara berhaji yang benar. Apabila dia punya kemampuan untuk mengeluarkan zakat, wajib atas mengeluarkan zakat, dia harus tahu tuntunan zakat. Demikian agama. Apa-apa yang diwajibkan padanya, dia wajib mempelajarinya. Bukan artinya diwajibkan menghafal dalilnya. Sebab menghafal dalil, ini tidak semua orang bisa. Ya. Namun kalau dia menghafalkan dengan dalilnya, tentunya itu lebih utama dan lebih baik baginya. Akan lebih kuat baginya. Dikuatkan untuknya di dunia, di alam kuburnya dan di akhirat. Dan dari keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena keutamaannya diuraikan di dalam berbagai ayat. Ya, sangat panjang untuk disebutkan. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan keutamaan ilmu dari ratusan sisi. Dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Ya. Ratusan sisi, ratusan dalil beliau sebutkan tentang hal tersebut. Nah. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang berilmu, Allah angkat mereka beberapa derajat. Allah angkat mereka beberapa derajat. Kata para ulama, derajat di sini sifatnya umum. Derajat di dunia dan di akhirat. Siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, dia adalah orang yang berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya. Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Dan ini makna ucapan para a'immah, bahwa orang yang taqi tidak mungkin dia miskin. Orang yang berilmu pasti dimuliakan. Semuanya diambil dari ayat ini. Sebab siapa yang mempunyai ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis Umar bin Khattab, ya, dan ini punya kisah, ketika gubernur Umar dari Mekah datang, menjumpai Umar di Kufah atau di Basrah, maka gubernur ini ditanya oleh Umar, siapa yang kamu tinggalkan di Mekah, menduduki kedudukanmu? Ya. Maka kata gubernur Mekah, saya tinggalkan Fulan bin Fulan. Maula Fulan. Kenapa kamu letakkan di situ seorang maula? Maula artinya dia bekas budak. Ya. Maka kata gubernur Mekah, orang ini dia paham kitab Allah dan paham ilmu fara'id. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, telah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini satu kaum diangkat karenanya dan satu kaum yang lainnya dihinakan karena Al-Qur'an juga. Artinya siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatnya. Siapa yang berpaling dari Al-Quran atau mendengarkannya tapi tidak mengamalkannya, maka ini akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan jenis pelanggarannya. Ya. Dan ilmu agama semuanya adalah kebaikan. Dan alamat kebaikan seseorang adalah apabila dia menuntut ilmu agama. Seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuat dia akan membuat orang ini faqih dalam agama, akan membuat orang ini paham dalam agama. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan apabila seseorang tidak paham agama, itu artinya Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Dan disebutkan oleh Abu Bakar Al-Isma'ili rahimahullahu taala dalam i'tiqad beliau, salah satu keyakinan ahli sunnah wal jamaah, salah satu buku yang berkaitan dengan ahli akidah ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa, salah satu yang beliau sebutkan di poinnya, beliau katakan, di antara tanda kebaikan seseorang apabila dia sibuk dengan ilmu. Dan ini yang merupakan standar dan ukuran setiap penasihat, setiap alim ulama pada setiap masa, pada masa ke masa. Kalau dia melihat orang misalnya, atau seorang murid, ataupun yang lainnya, ia melihatnya sibuk dengan ilmu, maka ini pertanda kebaikan untuk orang ini. Namun, kalau dia tidak punya bagian dari ilmu, maka ini adalah pertanda kejelekan. Karena itu setiap orang hendaknya punya bagian dari ilmu tersebut. Kalau dia bisa menjadi menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian mengajarkannya kepada manusia, ini adalah satu hal yang sangat afdal dan ibadah yang sangat besar. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan dia beramal salih? Iya. Dan kalau dia tidak mampu, maka dia hendaknya senang untuk mendengarkan ilmu, senang untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kalaupun dia kurang akan hal tersebut, dia senang dengan orang-orang yang berilmu, senang dengan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, dan jangan menjadi orang yang kompak. Sebab selain dari tiga ini, tidak ada kebaikannya. Dan ini adalah ciri kebaikan bagi seorang hamba. Dan apabila setiap muslim kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah, suatu hal yang dipastikan dan diyakinkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan umat ini dan akan memberikan kepada mereka kejayaan dan keutamaan mereka. Iya. seluruh nasmaf yang menjelaskan diangkatnya derajat umat ini semuanya dengan makna mereka harus mempunyai ilmu dan berada di atas dasar ilmu agama. Karena itu dari masa ke masa, ahli sunnah wal jamaah yang merupakan pekerjaan utama mereka adalah mendidik umat di atas ilmu. Iya. Nah, mendidik umat di atas ilmu. Kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Menyuruh manusia untuk beramal dengan ilmu tersebut. Ini adalah ciri kebaikan. Ini adalah ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ciri dakwah salafiyah. Ciri dakwah orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian di antara sebab kebaikan umat yang menyebabkan umat menjadi baik adalah apabila mereka menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan hududnya. Hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Dan makna penegakan syariat, makna lebih umum. Masuk di dalamnya, tauhid. Di derajat yang paling pertama, di urutan yang paling pertama. Menyuruh kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan. Memperingatkan dari bahaya kesyirikan. Dan juga masuk di dalamnya, menegakkan hukum-hukum had. Hukum-hukum Islam. Iya. Dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat dimaklumi dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dan bagi kalian wahai ulil albab, pada qisas itu ada kehidupan. Perhatikan dalam praktek hukum qisas, apabila ada orang yang membunuh, dibunuh juga. Ya. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, tangan dengan tangan, dilakukan qisas. Apabila ini ditegakkan, maka Allah menyatakan pada hal tersebut ada kehidupan untuk kalian. Bahkan itulah kehidupan kalian. Dan apabila ditegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, ini adalah kebaikan dan rahmat yang sangat besar bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah menyatakan la haddun yuqamu fil ard khairun min an tumtaru 40 kharifa. Sungguh sebuah had, sebuah hukum yang ditegakkan di atas muka bumi itu lebih baik daripada kalian mendapatkan hujan selama 40 tahun. Luar biasa rahmat bagi orang yang menerapkan syariat Allah, hukum-hukum Allah. Kerana seruan kepada semuanya. Kepada pemimpin maupun kepada rakyat. Kepada seluruh kaum muslimin. Dan terkhusus kepada mereka yang diberikan kepada kepemimpinan. Hendaknya diketahui bahwa sebab kemuliaan dan kejayaan apabila ditegakkannya hukum-hukum Allah di atas muka bumi ini. Syariat Allah di muka bumi ini. Iya. Dan dengan menolong agama Allah. Wala yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Sungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kedudukan kalian. Iya. Dan tentunya, suatu hal yang dimaklumi di dalam kaidah-kaidah agama, bahwa penegakan hukum-hukum ini kembali kepada penguasa, kembali kepada pemerintah, yang merupakan waliul amr dalam hal ini. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin saling nasihat-menasihati, dan mengingatkan, dan mahu-membahu di dalam menegakkan hukum-hukum tersebut. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya, untuk menegakkan syariat yang mulia ini. Dan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berbagai rahmat dan karunia-Nya untuk para hamba. Dan dengan hal ini, kemaslahatan, kebaikan dan kejayaan untuk umat. Iya. Kemudian di antara sebab kebaikan umat adalah bila mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya dia memerintah kepada yang ma'ruf, memerintah kepada yang baik. Ya. Nahi munkar artinya dia melarang dari perbuatan yang munkar. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar hendaknya orang yang mempunyai ilmu tentang kebaikan yang dia perintah dan kemungkaran yang dia larang. Harus punya kesabaran dan harus punya hikmah dalam hal tersebut. Dan ini adalah satu hal yang harus ditegakkan. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah sebab kebaikan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Perhatikan, kalian adalah sebaik-baik umat. Bagaimana ciri baiknya? Kalian memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar. Iya. Maka dibutuhkan amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Kalau si alim diam, kemudian alim yang lainnya juga diam. Yang lainnya juga diam. Setiap kali terjadi kemungkaran, semuanya diam. Maka ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya dan mengkhawatirkan. Iya, dikhawatirkan akan turun musibah karena hal tersebut, sebagaimana dalam ayat dan hadis-hadis yang telah saya sampaikan di awal muhadarah. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان." Apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan-tangan kalian. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan lisan kalian. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan hati kalian. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Ya. Bagi yang punya kekuatan dengan tangannya, dia merubah dengan tangannya. Penguasa merubah apa-apa yang berkaitan dengan maslahat umum. Ya, kemungkaran yang terjadi umum itu adalah hak penguasa merubahnya. Seorang muslim, apa yang terjadi dalam lingkungan rumahnya yang merupakan haknya, dia berhak merubah dengan tangannya. Dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka dengan lisannya. Tidak mampu dengan lisannya, maka dengan mengingkari dalam hatinya. Dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelombang fitnah khususnya di negeri yang banyak terjadi maksiat dan pelanggaran agama sangatlah dahsyat terhadap setiap muslim dan muslimah. Kadang yang hidup di sebuah negeri, ia benci kepada kemungkaran yang dia saksikan. Karena setiap hari berada di negeri tersebut, melihat kemungkaran tersebut, lama-kelamaan kebencian ini terkikis. Dan ini adalah pertanda yang tidak baik. Karena itu seorang hamba hendaknya memupuk kebenciannya dan tetap menjaga kebenciannya di dalam hatinya terhadap kemungkaran yang terjadi. Iya. Dan dia berusaha untuk meningkatkan keimanannya dengan merubah dengan lisannya atau merubah dengan tangannya pada batas-batas yang merupakan kemampuannya. Dan setiap manusia dan setiap muslim dan muslimah punya kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memberikan faedah yang baik untuk saudaranya, walaupun sedikit. Dan ini adalah ciri ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah manusia yang paling semangat agar supaya kaum muslimin mendapatkan hidayah. Orang-orang yang jauh dari agama ini kembali kepada agama. Ini adalah ciri ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana ciri rasul mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sangat berat, kalian itu menyimpang, kalian menentang, wahai orang-orang kafir. Ya. Dan rasul ini sangat bersemangat kalian mendapatkan hidayah. Ini adalah ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat manusia mendapatkan hidayah. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ahli sunnah wal jamaah, arhamun nasi lil khalqi wa a'rafuhum bil haqq. Ahli sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling merahmati makhluk. Dan mereka adalah manusia yang paling mengetahui kebenaran. Ini dua ciri ahli sunnah wal jamaah. Sangat berilmu, menguasai ilmu agama, dan sangat merahmati hamba. Semangat manusia mendapatkan kebaikan. Iya. Maka dengan amar ma'ruf nahi munkar, dia menyebarkan kebaikan. Hidayah kepada manusia. Dia bisa melakukannya dengan bentuk apapun. Iya. Subhanallah, misalnya datang kepada dia seorang. Dia tanya misalnya, di mana Allah? Suatu permasalahan akidah yang sangat besar dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya. Di mana Allah? Nabi menanyakannya kepada seorang budak perempuan. Ya. Coba ajari kepada orang yang tidak memahaminya. Ya. Berikan jawabannya kepadanya. Akidah yang benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit beristiwa di atas arsy-Nya. Beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, beristiwa maknanya ya. Istiwa dalam bahasa Arab maknanya yang tinggi, tetap di atas suatu, yang di atas ya. Yang mapan, al-ulu yang tinggi, al-irtifa yang di atas, al-su'ud yang naik, al-istiqrar tetap di atas suatu. Itu makna istiwa. Ya, orang-orang membahasakannya dengan kalimat bersemayam. Tapi ini pembahasan yang tidak tepat. Iya. Tidak bisa disalahkan secara mutlak, tapi pembahasan tersebut mengarah kepada suatu hal yang berbahaya dalam masalah akidah. Ini saya tidak bisa uraikan tanpa memberikan pendahuluan sebelumnya. Yang jelas, dipahamkan kepadanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, istiwa di atas arsy. Terangkan kepadanya dalil-dalil. Iya. Apa dalilnya? Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy. Bacakan kepadanya ayat, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy-Nya beristiwa dalam surah Taha. Dan ada 6 ayat yang lainnya dalam Al-Quran. Ya. Dari hadis, sampaikan kepadanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ucapannya, dari perbuatannya, dan dari takrirnya. Dari ucapannya Nabi berkata dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai saya padahal saya adalah kepercayaan yang berada di atas langit? Dari ucapan Nabi. Ya. Adapun dari perbuatan beliau di Hajjatul Wada, ketika Nabi menyampaikan apa yang beliau sampaikan, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, hal ballagtu, apakah saya sudah sampaikan? Kata para sahabatnya, iya ya Rasulullah. Beliau menunjukkan tangannya ke langit, kemudian beliau berkata, Allahumma syahad, ya Allah, saksikanlah. Perbuatannya menunjukkan Allah, ya sahih. Dan dari takrirnya. Dalam hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Nabi bertanya kepada budak perempuannya. Budak perempuan Al-Hakam bin Muawiyah As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nabi bertanya, "Aina Allah? Di mana Allah?" Budak perempuan ini menjawab, "Allah di atas langit." Fis sama. Nabi bertanya kembali, "Man ana? Siapa saya?" Budak perempuan ini menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Kata Nabi, "Tiqha tainaha mu'minah." Bebaskan budak perempuan ini, sungguhnya dia adalah seorang perempuan mukminah. Perhatikan, dianggap mukminah karena dua hal ini. Berarti siapa yang mengingkari Allah di atas langit, artinya dia bukan mukmin. Iya. Iya bukan mukmin. Ini akidah yang harus ditanamkan, apalagi di pemahaman ya masyarakat kita. Allah itu di mana-mana. Subhanallah. Ya, sampai difilmkan. Tuhan ada di mana-mana. Ini semuanya masuk dari akidah yang menyimpang. Dan ini merupakan sebab-sebab kehinaan dan kemunduran umat, turunnya musibah dan malapetaka terhadap mereka. Perhatikan kalau kalimat yang ringkas ini cukup bertanya di mana Allah, ajarkan kepadanya bahwa Allah di atas langit. Iya. Satu kalimat ini dia pegang, subhanallah, kebaikan besar bagi orang tersebut. Dan ini yang saya nasihatkan kepada setiap sunni salafi, dimanapun dia berada. Dia semangat memberi hidayah kepada orang. Semangat memberikan faedah, satu dua faedah. walaupun ringan. Dan faedah-faedah yang ringan ini akan bermanfaat untuknya kelak di kemudian hari. Dan ini akan menyebabkan cepatnya dakwah tersebut tersebar dan cepatnya kebaikan ini tersebar tengah umat. Dan ingat, dakwah di jalan Allah bukan tugasnya ulama saja. Ingat, bukan tugasnya para dai saja. Ya. Tapi dia adalah mas'uliyah musyarakah. Dia adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang punya kewajiban untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ilmu yang dia kuasai? Atau dengan kemampuannya, apa yang dia bisa lakukan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya kehidupan? Kalau seseorang di dalam kehidupan ini hanya sekedar menghabiskan umurnya tidak di atas menolong agama Allah Subhanahu wa taala, tidak di atas suatu ibadah yang sangat agung dan merupakan jihad yang sangat besar. Yaitu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Tidakkah setiap dari kita mengharapkan kebaikan di akhirat? Mengharapkan surga yang penuh dengan kenikmatan? Bukankah setiap hari kita melihat mayat dan jenazah yang diantar ke kuburan? Pelajaran untuk kita semua itu adalah hakikat kehidupan. Tidak ada yang kekal di dalam kehidupannya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan untuk kehidupan? Tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita bergeliman dengan dosa dan maksiat? Ini harus menjadi pemikiran setiap muslim. Dan dia merenungkannya. Apabila hal ini terpatri dalam dirinya, insyaallah taala keinginannya dalam meninggikan agama Allah, di dalam menyebarkan agama, dalam mempelajari Islam akan menjadi besar dan ini akan memacunya setiap kali syaitan ingin menghalanginya dari jalan tersebut. Iya. Kemudian sebab yang terakhir mungkin di sini karena waktu membatasi kita, dari sebab kebaikan umat adalah al-istighfar wa taubah. Hendaknya kaum muslimin dan muslimat banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ikhwani fillah, setiap manusia melakukan kesalahan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Dan ini sudah merupakan ketentuan Rabbul Alamin. Andai kata kita semua tidak pernah berbuat kesalahan, niscaya kita semua akan dibinasakan. Kemudian Allah akan mendatangkan umat baru, mereka berbuat kesalahan. Ya. Itu sudah merupakan ketentuan Allah Al-Qawli. Yang ada di tengah umat untuk menguji siapa di antara mereka yang banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abu Dzar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum takhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru ad-dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai sekalian hamba-Ku, sungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam, dan saya mengampuni seluruh dosa. Maka mohonlah ampun kepadaku, niscaya saya akan mengampuni kalian. Istighfar dan taubat ini hendaknya ada pada diri seorang muslim. Dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki dirinya dengan istighfar dan taubatnya tersebut. Iya. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya berbagai kebaikan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian itu beruntung. Iya. Dan telah diterangkan dalam muhadhar tadi bahwa taubat disyaratkan padanya 3 syarat. Iya. Apabila dosa tersebut antara dia dan antara Allah. Syarat yang pertama, dia harus menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian syarat yang kedua, dia berniat di dalam dirinya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian syarat yang ketiga, dia tinggalkan dosa itu. Sama sekali dia tidak melakukannya. Ini 3 syarat kalau dosanya antara dia dan antara Allah. Kalau berkaitan dengan makhluk, ditambah dengan syarat yang keempat, dia harus meminta maaf kepada makhluk tersebut. Iya. Kalau dia berbuat kezaliman, dengan mengambil haknya, dikembalikan hak itu. Dia membaliminya, diminta maaf. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu madhlamatun li akhihi min ardihi aw min shay, falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa yang melakukan kezaliman pada saudaranya, pada kehormatannya atau pada suatu apapun, hendaknya dia minta maaf sekarang ini. Sebelum datang nanti satu hari, pada hari kiamat tidak ada lagi mata uang emas, tidak ada lagi mata uang perak untuk membayar kezaliman itu. Siapa yang punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikan, dia bayar dengan kebaikannya. Siapa yang tidak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang dia zalimi akan dia tanggung, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka wal iyadzu billah. Iya. Dan kita semua tidak ada yang mengetahui kapan ajal kita datang menjemput. Tidak ada yang mengetahui hal ini. Mungkin saja beberapa saat lagi. Mungkin besok, mungkin lusa. Apa yang kita siapkan? Sudahkah kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah manusia yang terbaik, paling bertakwa dan yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm 100 marrah." Sungguh saya beristighfar kepada Allah yang bertobat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa telah di kita? Harusnya kita lebih banyak lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita semua menjadi orang-orang yang menjadi sebab di dalam kebaikan, menutup segala pintu kejelekan. Dan hendaknya setiap muslim berprinsip seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Isa, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Nabi Isa berkata, dan Allah menjadikan saya sebagai berkah dimanapun saya berada. Hendaknya setiap muslim berberkah dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, dia berkah untuk dirinya, untuk umatnya, untuk masyarakatnya. Dan hendaknya setiap muslim dan muslimah bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat baginya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersemangatlah kamu meraih apa yang bermanfaat untukmu dan jangan engkau merasa lemah. Minta tolong pada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Kemudian di hari-hari ini, tatkala musibah menimpa kita seperti ini, harusnya kita lebih banyak lagi untuk menjadi orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Dan siapa yang melakukan apa yang disebutkan tadi, seluruh hal tersebut adalah bentuk-bentuk mengadakan perbaikan di muka bumi. Dia menegakkan syariat Allah, menegakkan agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mempelajari ilmu syariat. Ini adalah sebab-sebab hal-hal yang memperbaiki umat. Kalau dia melakukan hal ini, maka insya Allah ini adalah salah satu cara, salah satu hal yang menyebabkan seseorang itu dihalangi dan dihindarkan dari musibah dan malapetaka. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ. Tidak pernah Allah akan membinasakan satu kaum karena kezaliman yang mereka lakukan. Sementara di tengah kaum itu masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Allah tidak akan membinasakan satu kaum sepanjang di tengah kaum itu masih ada orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum." Andai kata ada di antara kalian sekelompok kaum yang tersisa melarang manusia dari berbuat kerusakan, namun mereka ini jumlahnya sangat sedikit. Iya. Karena itulah setiap dari muslim berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang mengadakan perbaikan di muka bumi ini. Dengan hal ini insyaallah taala merupakan salah satu hal yang menyebabkan dijayakannya umat ini, ditinggikannya umat ini dan diangkatnya dari mereka berbagai musibah dan malapetaka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.